serius benar. Ini kebetulan direktur kita kan sedang pergi. Kita ngobrol dong dulu. Ngobrol, saya ini baru nggarap ini loh. Sebentar. Gini mas, ngomong-ngomong ya, ini direktur kita itu orangnya baik sekali. Iya. Mana gagah, iya. Mana berperibawa ya. Iya. Kok sayang loh mas, namanya kok Guda. Ah itu ya, mas, ya? Soal nama itu tidak mempengaruhi. Tapi yang jadi itu jiwanya. Dia pedagang besar. Objeknya wah sudah, hubungannya itu sama orang-orang itu memang mudah dipercaya. Ah ini. Iya memang. Kita itu kalau bisa seperti itu. Atau kita udah ini. Beruntung sekali punya direktur seperti dia ya mas ya. Dia kalau tidak perlu tidak mau bicara. Kalau bicara tegas. Iya ta. Tapi kalau menurut bodinya itu kan enggak legewa ya ta kalau. Iya iya memang. Saya yang heran tuh cuma namanya kok Guda. Itu kok dirubah gitu ya mas dulu kecilnya itu. Ah itu nanti lama-lama kan kamu menjadi orang kaya kan ya. Ya namanya masuk direktur Guda kan kurang enak. Good gitu. Saya kalau bikin nansra kan Tuan Good gitu. Saya juga kalau manggil juga Bapak Good gitu. Iya kan. Kan kasihan kalau kasih Dan. Disangka kan kelahiran dari luar negeri. Good morning. Itu kan disangka bahasa Inggris ya kan. Tapi, nah ini begini, Liz, ya? Sayang ya ini kalau kita bicara begini nanti jangan-jangan suaminya Liz itu datang, wah saya takut. Kalau sama saya sih jangan takut, soalnya saya kan masih gadis, pacar pun belum punya mas. Waduh sayang sekali. Saya malah takut kalau ketahuan istrinya Mas Jarot. Saya sendiri masih single. Oh masih sendiri juga? Jangan itu masih. Kalau begitu ya sekarang kita nggak usah takut-takutan ya. Ah, iya. Kalau bicara enaknya begini, sekarang kalau memang nulis itu ya masih sendirian. Iya. Sekarang kalau berangkat bersama-sama. Naik apa sih mas kalau kantor? Honda saya itu. Oh naik Honda? Iya. Saya naik bis, kalau gitu numpang dong. Ah makanya itu kan kebetulan di sini ya. Saya mau ngerampungkan ini dulu lah. Ini garapan. Enggak jauh dong. Serius? Enggak apa-apa kan kita teman kok jauh-jauh mah. Serius-serius apa ini kan biasa. Kerjamu apa? Loh ini saya baru nggarap ini lemburan kemarin itu. Nggarap apa sir-siran? Mbok inget Rod, anakmu yang sakit bonongan itu. Bawa dokter dong. Nah itu namanya sentimen usaha belum punya anak. Itu anaknya tetangga saya itu. Iya. Orangnya Pak Saben pagi digendong. Jangan percaya Liz, saya belum punya anak itu. Tadi saya bilangkan istrimu loh, kamu jangan begitu. Mas Ros jangan gitu dong, kalau Mas Ros sudah punya istri belum? Belum, kalau saya single. Jadi Mas Ros masih single? Jatir. Bagaimana? Kalau Jarat itu istrinya, jangan main-main loh itu. Cemburuan ya, itu ya, tapi kok saya lihat ya Mas Jarat kalau Mas Ros nih selalu ada bentrokan aja. Kita kerja mbok yang akrab gitu. Saingan dong. Liz, kalau pagi berangkat naik apa? Bis. Wah, jangan dong. Naik saya apa? Kan punya Civic. Oh, punya Honda Civic? Civic. Civic. Ah, yang benar. Oh, Civic yang jadul. Oh, pamer kok. Civic. Punyanya bapaknya atau punyanya? Pinjem, pinjem. Pinjem dengkul yang luar. No. Pinjem. Pinjem, pinjem. Jangan percaya, Liz. Ya, gini aja deh ya. Kadang-kadang numpang Mas Jarot, kadang-kadang numpang Mas Terpentil. Apa gitu. Sering situ numpang sama motor? Ya. Lebih baik mobil. Ya, mobil. Kalau mobil, rambut emang gak acak-acak. Nah, ya. Itu dong. Iya, Liz. Liz, cepet ya. Liz, jangan begitu, Liz. Kalau ya, tadi sudah sama Jarot, sekarang sama si Toto Meo itu. Ya. Liz, nanti ke pasar Senen. Ngapain, Mas? Saya belikan mas masang. Wah, rupanya banyak uang ini. Belum gajian nggak mau bareng-bareng nih. Itu. Apa kalung yang besar itu minta dikecilkan? Bisa. Nah, itu namanya itu roman penjambretan itu. Penjambretan. Kalung yang besar, kalung apa? Coba dilihat itu. Loh, ini emas loh, Mas. Emas apa? Oh, jangan menghina. Ini emas ini biar begini. Ditambah. Nah, khawatir ya. Oh, benar. Kalau cari pasangan aja yang sama senggelnya dong. Saya juga senggel. Senggel di kantor. Di rumah anaknya 4 itu juga. Iya, Mas Jarot. Enggak, itu hanya itu sentimen itu. Sentimen lah. Nanti kalau istrimu besok pagi saya bawa ke sini. Tuh, jangan gitu ya. Dong, Mas. Boleh kalau saya enggak punya istri kok. Nah, di rumah itu istrinya siapa? Itu istrinya tetangga itu. Pampu-pampu, tonggo, rohot, rohot. Jangan betul, Alis. Sini. Bagaimana? Ini untung loh nggak ada Pak Direktur. Kalau ada Pak Direktur, kok berarti ini dua-duanya ini nggak ada yang berani nengok, aja takut. Takut orang yang di bawah. Kalau minggu jangan kerja, ya. Jangan lembur ya. Ikut terus, saya. Kemana? Ke puncak. Puncak? Ke puncak ngapa? Ngapa? Kita beli kol di sana ya. Hah? Kol. Kol. Obes ya kol. Namanya kol. Ya, saya punya sipi kok mau beli kol yang gak mau. Dan sekarang pilih salah satu cabai dalam begitu nanti saya bisa ini jenel. Kok terus jadi serius nih arloji saya ambil arloji saya buat apa enggak ambil saya cincin saya ambil kok enggak. Jadi enggak. Ini kok jadi bertengkar gimana kacamata sih? Kacamata ambil saja ambil ini dekat ini mas Rus ini ada satu ayo kamu pamer apa Rot ayo saya memang enggak punya apa-apa celanamu kasih kenis enggak celana kasih siji bokeh sipi ya, kok sama tahu, kalau Mas Ros ini anaknya orang kaya. Iya dong. Tapi Mas Ros sebetulnya juga nggak boleh loh begitu. Itu kan yang kaya orang tuanya. Lu saya kerja. Sombongan. Ya kerja kan gajinya sama Lis sama Mas Jarot. Itu salahnya Jarot. Dia sudah punya tempat tanggungan. Saya kan belum. Nah itu. Benar Mas. Tidak, saya punya yang masih sendirian. Ya kok Mas Jarot tuh saya lihat-lihat tiap gajian kok. Habis jajan nggak punya uang kemana sih mas? Saya tabung. Tabung di istrinya sana. Untuk nanti kalau sudah mau kawin, baru saya ambil. Itu. Ambil mana kali dua mau kawin. Rumah saya berwarna dua di desa saya. Rumah apa? Rumah tawon. Rumah tawon. Ya rumah-rumah itu. Sekarang sama anak, kerja lagi lah. Di sana. Meja sebelah sana. Iya, kita tadi maunya tuh ngobrol yang rileks. Kok jadi bertengkar? Terus buat tempat kami jalan sendiri. Iya, kerja. Terus sana. Nyuma dulu kamar. Kalau enggak kita ini dipindah kamar aja deh, minta Pak Direktur pindah kamar. Pindah kamar. Maunya situ mau deket sama Pak Direktur? Ya bukan begitu. Kalau orang kerja itu, kalau ada gajinya memang kan menimbulkan untuk spirit. Spirit. Itu. Iya. Kalau Lis nggak ada, sudah saya jungkatan aja malas. Yang benar. Itu kalau Lis nggak masuk, Lis tepak nggak masuk itu ya. Saya lihat meja, Lis nggak ada, saya pulang. Buat apa? Lihat Jarot, sudah blenger saya Lis. Apa? Ya biar ya. Sekarang, pokoknya kita jangan menyalahi sama direktur kita. Pekerjaan diselesaikan. Iya dong. Jangan sampai terlambat. Iya toh. Ini sudah selesai, tinggal sedikit lagi nih. Jarang loh punya direktur kita yang seperti wah, itu. Wah iya memang. Iya toh. Ini kita tiap 6 bulan pergi, makanya kita berani ngobrol ini karena pergi. Iya. Mau menyerahkan uangnya, baru saja nagih tuh. Udah dapat cuma. Udah. Udah dapat cuma mau saya serahkan. Punya uang ya uangnya direktur sekarang. Iya. Siang, Pak. Siang. Itu bawa ketak, Om. Ngetik, Pak. Ngetik. Nah, ini kan saya tarik itu kan. Direktur ini nemen, Pak. Ini kok jadi direktur, Pak. Geren, saya. Sudah selesai semua? Tinggal sedikit, Pak. Ini untuk dikirim ke PT. Apa ini meja kok? Tengbles, Pak. Kan lu barusan ada tamu tadi. Tamu urusan dagangan juga. Pesan-pesanan sudah dikirim ke mana, Pak? Ya ke Hong Kong. Hong Kong itu yang mau dikirim apa tadi ya? Semangka. Loh. Ini kok semangka kok mau dikirim di sana itu? Enggak ada, Pak itu. Yang anu ini, terus ini saya sudah dapat tagihan, Pak tadi. Oh. Uang dagangan itu. Itu sudah tadi. Sudah, Pak. Bagaimana? Ini sudah ketik semuanya, Pak. Tinggal ngirim aja. Lis. Iya, Pak. Lis, saya pindah. Jangan kerja di sini. Dipindah ruangan. Iya, ruangan dalam. Oh. Iya, Pak. Biar kowe biasane. Ruangan dalam. Mbak, anu Pak, nanti kalau di dalam itu sempit sekali, Pak. Biar di sini. Oh, sana anu lebar, Pak. Ruangannya kan hanya berapa meter itu, Pak? 2 meter, Pak? Iya, itu. Itu ruangan saya. Ada sendiri, Jalis. Iya, Pak. Jangan kerja kok tengesan semua. Kalau bisa, Pak, Elis sama saya aja ditaruh satu kamar. Wah, tenangmu itu ya. Ini kerja-kerjaan apa cinta-cintaan? Jadi saya ini kerja itu yang betul-betul. Iya, ya, Pak. Iya, Pak. Cuma saya bimbing, ya. Saya didik. Anak yang dari desa-desa itu saya boyong ke kantor saya ini kerja. Jangan hanya asrama-asramanan. Mesra-mesraan. Ya, mesra-mesraan. Jangan, harus kerja yang baik-baik. Iya. Seperti saya ini, bagaimana? Kalau kerja bagaimana? Aduh, dilaku kecapan. Saking mesinnya, emosi. Itu teknya itu yang baik. Oh iya, iya, Pak, ya. Ini laporan, Pak. Mesinnya tek ganti mesin singer. Loh, itu kan mesin jahit itu. Ini yang satu sudah rusak, Pak. Beli? Iya, Pak. Berapa? Minta dua, Lis, minta. Ah, jangan dua. Puluh. Keluarnya orang tua itu. Ya, rame sini. Kantor yang sini. Cerak, semua ngetik. Yang ngetik soalnya orang dua kok beli 10. Ini terus nanti bagaimana? Nah, ini uang ini bagaimana? Ada 3 juta ini, Pak. Saya bawa pulang atau bagaimana? 3 juta? Iya. Pak, ada 3 juta. Lah, kuitansinya hanya itu. Ya, 3 juta. Kasihkan Lis. Saya. Semua? Iya. Loh, mau dikirim kemana, Pak? Untuk ayahmu. Diterima tidak? Tiga juta semua. Tiga juta. Tadi cerita kalau kamu berapa? Malah ini. Cerita kalau kamu itu ya mau. Kalah saingan gitu, Rod. Nanti dipotong gaji, Pak. Oh tidak, nanti saya tambahin 2 juta. Istri mon. Rumahmu sudah baik atau belum? Belum, Pak. Rumahmu dijual nanti terus ganti. Ganti rumah. Apa Mas Jarot sama Mas Lo juga dapat hadiah? Oh pasti, juga, pasti. Kasih ya Pak ya. Ya, Jarot terus besok saya keluarkan. Tidak. Jangan Pak. Saya ini orang yang bijaksana, orang yang sosial. Iya. Saya mendatangkan kawan-kawan saya yang dari desa ini untuk kerja yang baik-baik. Saya juga mendidik anak-anak dari desa itu, ya tetangganya Bapak dulu saya didik. Saya beri pelajaran untuk kerja di sini, Pak. Iya. Pembangunan pengenan bagaimana sudah? Ya ini perlu ditambah. Siapa yang kurang? Nanti harus dikasih dana-dana. Iya. Lalu seragamnya ini sudah lama enggak terima. Ini seragam untuk kantoran? Iya. Ya nanti diganti kulit saja. Loh. Kulit lak melencet kulit sendiri, Bu. Sekarang ada bahan yang seperti kulit itu. Yang seperti kulit itu. Jaket. Oh, iya. Jaketnya kodok itu. Tipis. Hah? Pakaian yang rajin. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Pakai apa tuh? Di kantoran itu harus yang bersih. Dan lagi kemarin ada surat. Surat dari, apa? Dari apa itu? Asuhan anak-anak cacat itu minta sokongan, Pak. Oh, disokong. Berapa mintanya? Ya itu sekadarnya, Pak. Ya, berapa? 10 juta? Banyak kerjaan, Pak. Durek terus kadung juga. Ya, apa-apa. Ya, bang, banyak uang. Iya, Pak. Uangnya, Pak? Sudah. Bang, banyak uang. Nah, iya. Kalau bang itu banyak uang. Iya, kalau... Tapi juga Pak Gudeh juga banyak uangnya. Semua sudah di bank itu semua punya. Terbang? Bang mana aja? Bank Samion. Itu kan bank negara. Oh, Bank Indonesia. Bank apa? Dan anu laporan truk harus ditambah 2 lagi, Pak. Jangan 2, 4. Nah, sebenarnya hanya 2 itu, Pak. Ya, 2 itu jadi truknya anu loh. Iya. 3 itu jalanin semua. Oh, supirnya bingung ini, Bro. Enggak, balik ke lagi. Iya, ya. Sekarang yang baik-baik, yang kerja, ya, nanti ya, saya tambahi. Ya, apa-apa, ya. Yang kekurangan, ya, harus minta. Iya. Karena ini, bagaimana, dong, ya, Pak? Iya. Kerja, yang rajin, yang bagaimana, ya, dapat uang. Pokoknya jangan cinta-cintaan, Lis, nanti pindah. Iya, Pak. Ke halaman saya. Iya, iya, Pak. Saya mau ngasuh dulu. Oh, iya, Pak. Tuh, aku dipindah, Mas. Seneng gue, Lis. Aku dipindah, iya. Dapat panggilan juta, bener. Selamat, Lis, ya. Wah, untung, Lis. Tapi saya harus tahu dengan mas saya. Rat. Apa? Nasib itu kalau tidak seperti nasibnya Lis. Tapi kau jangan begitu, Rod. Kenapa? Sekarang Lis pindah di ruangan, kau tidak mau sisiran pakaiannya jarang ganti itu gimana? Jangan lokro. Patah hati. Ah, kalau dipikir saya juga patah. Apa orang dua ini patah-patahan? Nah, sudah metel. Metel. Sekarang nggak usah mikirkan soal Lis. Iya. Hanya heran saya itu loh, Lis itu sekarang pakaiannya itu ganti terus itu. Ah, kamu itu ya daerah, Rod. Jatah. Sama Pak Direktur, Pak. Ya, tapi itu mungkin cintanya itu hanya terhadap anak buah. Ya, atau majikan sama anak buah. Percaya itu. Lis sama Pak Gudel. Pak Gudel itu orang yang wibawa begitu. Iya, Pak. Menolong. Ya, begitu. Nah, sekarang begini ini, bagamu. Supaya dinaikkan truk sana, supaya nanti surat sopir Pak Iman itu saya. Daftarnya sudah ada? Ini ada kain-kain ini. Iya, ya. Nanti nanti saya ada 10 bal ini lah, iya. Nanti saya dinaikkan di truk terus iya. Dikirim saja sekarang ya? Ah, iya itu iya. Ah, iya. Nanti terus lekas kembali iya iya itu diserahin sama sopirnya aja iya iya nanti biar suruhan itu anu oh itu Dili iya Pak ada sekarang sepatunya baru. Masa sepatu baru aja kok heran, Mas. Nah, ya, saya tahu dulu waktu kenal dengan saya itu sepatunya enggak pernah ganti, enggak pernah disemir. Sekarang udah mengkilat begitu. Tapi saya kerja di ini pindah ruangan ini kesepian loh, Mas. Biasanya suka kita bercanda bertiga ya. Sekarang enggak ada yang ngajak bercanda. Tapi kan dekat sama Pak Direktur. Justru dekat itu saya malah takut. Sekarang terus. Apaan Direktur suka bicara-bicara ya mana? Enggak, tapi saya yang namanya Direktur kan takut kan Mas. Oh, saya kira itu Pak Direktur itu sering tempatnya di suara. Ya sering tanya apa-apa, tapi tanya soal kerjaan. Oh, bukan. Tapi saya sering dapat hadiah loh Mas. Iya? Iya. Nah, itu harus tahu dengan saya sama Rose itu. Tapi hadiah saya kalau lagi. Sebetulnya ya Mas, nanti deh kalau dikasih lagi ya Mas. Tapi ya mungkin udah gak dikasih kali. Oh, jangan minta, minta perumahan sekarang. Ini kok, Mas Rus kok? Disini itu ya, baru saya suruh ngirim bakal itu. Oh. 10 bal untuk kirim ke luar. Udah? Rat? Ya? Lu sama apa? Bertengkar lagi? Ayo, bertengkar lagi? Saya rasa nggak apa-apa loh. Nah, ini saya ya, minta ditekan. Di luar tadi, saya nemuin ada tamu, mau ketemu Pak Direktur, Pak Joni. Oh iya? Nah, itu, please. Kalau Pak Joni nggak ada anu, nggak ada telepon, barangkali nanti masih saya aja saya ketok. Sampaikan ini menunggu di luar kok. Apa saya nanti masalah? Dulu tamunya itu urusan apa dulu? Oh, gitu. Urusan dagang ya, apa ditanya, urusan? Belum tadi. Suruh masuk aja ya. Nggak saya tanya, tamunya rupanya dari desa. Oh, iya. Kalau begitu begini Lis, ini Lis segera kembali ke ruangan. Nanti yang menerima saya juga. Boleh, ya? Iya. Boleh nanti yang cek menerima saya. Jadi saya laporan sama Pak Direktur enggak? Nanti dulu. Nanti saya tanya dulu, nanti. Ya. Keperluannya apa? Kalau jangan-jangan tamu enggak penting kan. Sekarang ini kan kalau menemui Pak Gudel kan sukar sekali. Nanti kalau memang tamu itu harus nemuin Pak ini, Pak Direktur, Mas Jarot, ngetok pintu saya ya? Iya, iya. Saya tinggal dulu ya. Ya, saya suruh masuk. Oh iya. Coba. Mari, Pak. Mari. Oh ya. Mari, mari duduk ini, duduk sini. Permisi. Iya, yang mari, Pak. Wah. Nanti dulu nih bukunya saya singkatkan dulu biar. Ini perpanya Bapak ini dari jauh ini. Iya, betul. Tapi sampai sandalnya sampai becat begitu. Itu sudah ya, saya cari. Desa jalan terus. Iya. Ini Bapak ini namanya siapa? Saya Pak Atmo. Atmo, Atmo Nadi. Oh, Atmo Nadi. Ini sudah lama saya. Saya Atmo. Oh, istri suami. Iya. Iya kok bisa bersama-sama di sini, mungkin ada keperluan apa? Ya begini, datang saya kemari itu kalau ada lowongan atau juga saya minta dengan hormat supaya saya dapat bekerja di sini, Pak. Oh iya, mari merokok, merokok, merokok. Yeah. Mari merokok. Ini kasihkan saya semua. Loh, tidak nyambil. Satu boleh. Satu ya. Gini. Ibu merokok enggak? Tidak, Pak. Terima kasih. Wah, kasihan ya, Pak ya. Saya sudah satu bulan enggak merokok. Oh iya. Hanya tarik putungan rokok. Ah, jangan tarik putung, Pak. Itu bahaya, Pak. Iya. Ya kalau yang menghisap itu tidak punya penyakit. Kalau punya penyakit, sekarang puntung rokok ini berbahaya, Pak. Betul, Pak. Iya. Iya, iya. Ya lebih baik beli rokok yang murah daripada tarik puntung. Tidak punya uang, Pak. Iya. Iya, betul. Terima kasih dong, Pak. Kalau kamu ada, Pak, kasih. Loh, kalau punya saya kasih. Ini baru krisis ya saya sendiri. Ini juga krisis saklak. Iya, iya. Iya. Jadi keperluannya mau cari rokok kerjaan. Ya harus diterima lah, kasihan saya sudah satu bulan jalan kaki terus. Kalau saya itu ya mestinya ya kalau ada lowongan saya terima, tapi saya tidak kuasa menerima ya. Saya harus laporan sama Pak Direk. Nah, bisa menambahi kalau supaya ini kekurangan tenaga lah. Saya sudah jadi tukang kebun ya mau ya. Pokoknya saya kerjalah di sini. Kasihan, Rod. Ya, tenaganya sudah tua ya. Saya jadi babu juga mau. Pak. Bisa nyuci itu. Iya, nyuci. Iya. Pakaiannya sendiri bisa. Mau dong. Jadi babu. Oh, iya. Masak juga bisa. Oh, iya ya. Sik. Iya. Saya panggil Lisa dulu. Hah? Lis. Ya. Ya, Mas. Keluar sebentar. Iya. Ini ada tamu. Rupanya dari desa. Ini akan ketemu sama Pak Direktur. Oh, cari pekerjaan, kasihan. Oh, tamunya mau cari pekerjaan. Ya, mungkin Pak Direktur kalau punya apa itu ruangan untuk tamu itu bisa diterima lah. Iya. Tolong sampaikan aja sama Pak Direktur, please. Iya. Orangnya gimana sih, Mas? Kasihan. Buangnya itu udah tertentok. Kita ingat ini ya Mas ya, kita sendiri kalau cari kerjaan gitu kan susah juga ya. Ini saya ini ya, saya hubungin Pak Direktur. Sama Pak Juni. Gimana? Kita bilang Pak ada yang mau ketemu gitu aja. Iya, iya. Sudah, sana. Tunggu sebentar ya Pak ya, ini baru disampaikan. Iya Pak ya. Apa mengetok? Saya Pak. Pintu diketok. Selamat siang Pak. Siang. Ini Pak, ada tamu yang mau menemuin Bapak, sedang tunggu di luar. Dari luar apa dari? Dari desa Pak. Dari desa? Iya. Tamu yang dari Amerika belum datang? Belum Pak. Dari yang? Apa itu? Jepang? Juga belum Pak. Belum. Ini saya masih nunggu telepon. Ya nanti. Apa ya? Laporan Pak ini ada orang akan menghadap Pak Direktur untuk mencari lowongan kalau ada pekerjaan. Orang datang itu mau cari lowongan? Iya. Untuk mendem apa? Tuh, lowongan itu artinya itu ya kalau ada pekerjaan. Oh, pekerjaan. Iya, Pak. Nah, di mana sekarang orangnya kok? Itu, nah. Itu di dekat lemari itu. Orang apa? Orang kayak ini ya. Ini Pak, mari Pak. Agak apa? Agak jengek. Bodohnya kok dingin. Ya begini ya. Jangan. Orang ini jijung sana. Jadi jijung sana. Jangan berdiri begitu ini sama Pak Direktur. Ini jangan nangis Pak. Ini orang ini dikasih uang terus suruh kembali. Saya perlu Pak. Jadi yang perempuan Saya tidak punya kakak saya orang kaya ya dulu kaya sekarang saya miskin. juga tidak kerja. Ngapa bisa jadi miskin? Ya karena kita. Ngapa betul-betul kakak saya apa ini? Ya, pada saya. Ini baunya ini. Salah ini. Tidak, salah itu. Adik saya ini kakaknya. Pak Masa, Pak Gede itu dari mana? Dari desa. Ya betul, dari desa. Iya. Kok adiknya? Iya betul, adiknya. Katanya nggak punya adik. Punya, yaitu adiknya itu. Adiknya nama Bel, kakaknya dulu namanya Kebu, katanya. Waktu masih kaya itu juga bisa pernah ke sana, tapi kakaknya tidak mati bahasnya ke sana. Setelah itu kakaknya ini suami kami dipecat dari pekerjaan, sampai sekarang ini hidup sengsara. Terus dia ingat sama adiknya itu juga itu. Kalau tidak dulu ya ini dulu kan pernah ke sana ya Del. Kalau saya tidak lupa sama ini yang perempuan ini. Ini memang Mbak Yu ya? Iya, Den. Lantas, suamimu mati kok? Saya ini. Kok saya ini? Jangan menangis, Pak. Jangan menangis, nanti mati. Menangis, kebanyakan menangis, mati kau. Terima ya, Den. Ya, kasihan, Den. Betul-betul kakak saya. Ya, ingat, Den. Yang mengusir saya dulu. Ya. Wah. Bagaimana, Mo? Bagaimana, Mo? Sekarang hidungmu. Ya, saya merasa salah. Sekarang baju saya disuat lagi. Mari, bol nih, suat nih. Nggak bisa, nyuat bol. Kalau ada, saya minta baju. Saya nggak punya baju. Ya, diampuni atas kesalahannya, kakak. Memang manusia itu memang ketutupan, ya. Ketutupan apa? Apa lah duwe ketutupan? Ketutupan. Der, aku ditopo ya Der ya. Aku ndak lho. Tapi jangan nangis itu nanti keluar semua airnya itu. Iya, bikin recek ini. Air mata kok recek itu gimana? Rok, ya. Rok, ya. Diraupin. Itu sudah basah semua itu mukanya. Ini Pak. Ah, saya yang sebetulnya ya, Tasya. Ya. Terio oleh karena manusia. Iya, iya. Betul, betul. Saya dibikin sakit sama kakak saya, tapi saya tidak merasa dulu bikin sakit. Iya, dulu. Memang saya ini mengumpulkan kawan-kawan yang dari desa. Ini memang dulu memang ya dari desa kakak saya itu. Ya. Tapi perbuatannya ya tidak baik. Iya. Karena kekayaannya kekayaan lupa desanya, iya, Pak. Saya datang di, wah sudah di, mau makan tidak boleh. Untung saya makan dulu. Ya, sekarang begini, Pak Mo. Iya, Dera. Mau ikut saya? Mau. Wah, jodoh. Mau. Kerja di sini. Ya, nanti ini baju-baju ganti, baju? Ya. Sekarang, di toko, beli apa aja? Terima kasih, Dek. Ya. Nanti bawa 10 juta ya, dihabiskan ya. Aduh, ya. Kita pukul. Terima kasih, ya. Di belakang ya, Dek. Di belakang, kita di belakang, buka. Ya, dulu di belakang. Nanti tidur ya. Yang baik-baik tidur ini. Dari sahabat, ini kan.